Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Fathu Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Kita masih menjelaskan tentang permasalahan yang berkaitan dengan takdir, berkaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita bahas di kesempatan kali ini masih terkait dengan af'alul ibad, perbuatan hamba atau manusia. Yang seluruhnya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan yang buruk ataupun perbuatan yang baik atau amal saleh. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala. Wal qailuna bil qadar qismani. Dan kelompok yang berpendapat tentang takdir, maksudnya orang yang kelompok yang menyimpang dalam permasalahan takdir, khususnya dalam bab ini, yaitu tentang perbuatan hamba. Qismani, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, Al-Qadariyah Al-Ghulat, yaitu kelompok yang menetapkan takdir dengan berlebihan. Wahumul mujabbirah, mereka itu adalah kelompok jabriyah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan kelompok jabriyah ini. Alladzina yaquluna, yang mereka mengatakan, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kenapa disebut mujabbirah, yaitu mereka yang berpandangan bahwasanya hamba ini terpaksa. Terpaksa dengan apa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki pilihan. Karena sudah ditakdirkan, sudah terpaksa oleh takdir. Nah, di antara yang mereka katakan, yaquluna, mereka mengatakan, innallaha qaddara syaqawah ala qaumin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kebinasaan kepada suatu kaum. Artinya mereka berkeyakinan ketika satu kaum ini binasa atau satu kaum ini melakukan kekufuran, kemaksiatan, berdalil dengan takdir. Ini sudah takdir, sudah ditentukan oleh Allah. Padahal hal ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya mereka ini memiliki pilihan, diberi oleh Allah kekuasaan dan keinginan kemampuan dan keinginan untuk memilih. Wa'aqabahum bidzalik. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan satu kaum ini melakukan kekufuran dan binasa. Setelah itu di akhirat Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Wa haula'i nasabullaha ila zulm. Maka seolah-olah mereka ini menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kezaliman. Allah Subhanahu qad harrama adh-dhulma 'ala nafsihi, yang padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada dirinya kezaliman. Waja'alahu bainana muharraman, dan Allah pun menjadikan kezaliman tersebut haram antara kita, yaitu antara hamba. Tidak boleh satu dengan yang lainnya melakukan kezaliman. Kama fil hadisil qudsi, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku ini telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku pun menjadikan kezaliman di antara kalian adalah satu perkara yang haram. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Artinya, perbuatan zalim ini adalah perbuatan yang haram. Perbuatan yang tercela. Bagaimana hal ini dinisbahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa maqtada qawli haula'i anna Allah qaddara al-kufra wal ma'asi, dan konsekuensi dari keyakinan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kekufuran wal ma'asi dan kemaksiatan ala qaumin, terhadap satu kaum. Summa aqabahum 'alaiha, kemudian Allah menyiksa mereka karena perbuatan kekufuran dan kemaksiatan yang Allah takdirkan kepada mereka. Fayakunu 'iqabuhu lahum zulman, maka menghukum mereka ya karena apa? Karena kekufuran dan kemaksiatan yang sudah ditakdirkan oleh Allah ini merupakan kezaliman. Wa hadza aqbahu mimma farru minhu, dan ini merupakan pendapat yang paling buruk yang mereka berpendapat dengan pendapat tersebut. Kemudian yang kedua, al-qadariyah an-nufat, yaitu kelompok yang menafikan takdir. Alladzina yaquluna, yang mereka mengatakan, innal kufra wal ma'asi, bahwasanya kekufuran dan maksiat, min af'alil ibad, merupakan perbuatan hamba, walaysat bitaqdirillah, dan tetapi tidak termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kelompok Qadariyah An-Nufat atau Qadariyah Al-Mu'tazilah ini, mereka menganggap apa yang dilakukan oleh seorang hamba, apapun perbuatannya, baik itu perbuatan buruk ataupun perbuatan baik atau amal saleh, itu tidak ada hubungannya dengan takdir Allah. Alasannya apa? Alasannya mereka ini ingin lari dari keyakinan kelompok yang pertama. Ya, ingin lari dari kelompok yang pertama. Bagaimana kelompok yang pertama? Sebagaimana tadi disebutkan, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada seorang hamba kemaksiatan atau kekufuran, kemudian Allah menyiksanya. maka ini tidak adil. Ini zalim. Sehingga mereka membuat kesimpulan supaya selamat dan supaya bertentangan dengan pendapat yang pertama ini, kelompok pertama ini, mereka mengatakan bahwasanya perbuatan hamba ini tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Sehingga apabila seorang berbuat baik atau berbuat jelek, beriman atau kufur, maka itu perbuatannya sendiri. Akan mempertanggungjawabkannya sendiri nanti di hadapan Allah. Itu. Jadi ceritanya mereka ini ingin lari dari keyakinan kelompok yang pertama. Tetapi dikarenakan mereka menggunakan akal dan menggunakan hawa nafsu, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, akhirnya mereka tersesat. Yaitu menafikan takdir. Menafikan takdir. Fahaulai, maka mereka ini konsekuensinya apa? Awalan yang pertama, asbatu khaliqaini. Mereka menetapkan dua pencipta. Bagaimana? Waja'alur rabba khaliqat ta'ati wal iman. Waja'alul abda khaliqal kufri wal ma'asi. Ini dalam satu pendapat mereka, yaitu mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta ketaatan dan keimanan. Jadi ini dalam satu kelompok, salah satu kelompok dari mereka, ya. Mereka mengatakan bahwasanya kalau ketaatan itu Allah takdirkan. Tetapi kalau kemaksiatan, kekufuran, kejelekan itu tidak Allah takdirkan. Ini salah satu kelompok dari mereka mengatakan seperti itu. Waja'alul abada khaliqal kufri wal ma'asi. Dan menjadikan seorang hamba ini yang menciptakan kekufuran dan kemaksiatan. Walihada syubbihu bil majus. Karena ini mereka ini dianggap sama atau menyerupai dengan majusi. Karena majusi ini mereka meyakini akan adanya dua pencipta. Pencipta kegelapan dan pencipta cahaya. Pencipta kebenaran dan pencipta kejelekan. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut majusi hadil ummah. Majusinya umat ini. Karena mereka menetapkan atau seolah-olah mereka menetapkan dua pencipta, dua pengatur. Yang pertama yang menciptakan ketaatan dan keimanan, yang kedua adalah yang menciptakan kejelekan, kekufuran dan kemaksiatan. Wasania dan kedua, annahum idza asbatu annal kufra lam yakun biqadarillahi azza wa jalla. Yang kedua, bahwasanya mereka menetapkan bahwasanya kekufuran itu bukan berdasarkan takdir Allah. Fa inna muqtada qawlahum atau fa inna muqtada qawlihim, maka sesungguhnya konsekuensi dari ucapan mereka, innahu qad waqa'a fil kaun ghayra ma qaddarahu Allah subhanahu, yaitu yang sudah terjadi di alam ini ada yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. wa aradahu, dan ada yang tidak diinginkan atau ada yang di luar keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa yalzamu min dzalika anna Allah maghlubun, dan melazimkan dari hal tersebut, dari keyakinan tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini kalah. Keinginannya, ketetapannya ini kalah dengan hamba atau makhluk yang menginginkan kekufuran atau kemaksiatan. Jelas ini merupakan konsekuensi yang batil. Konsekuensi yang batil. Amma ahlus sunnah, maka adapun ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, fahum yaquluna, maka mereka mengatakan, innal khaira wa syarra, sesungguhnya kebaikan dan kejelekan, wa ta'a wal ma'siyah, ketaatan dan kemaksiatan, wal kufra wal iman, dan kekufuran dan keimanan, kulluha biqadarillah, seluruhnya itu berdasarkan takdir Allah. Wa hiya waqi'atun minal ibadi bi ikhtiyarihim, dan semua itu terjadi dari seorang hamba bi ikhtiyarihim, berdasarkan pilihan mereka, wa iradatihim, dan keinginan mereka, seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal. Allah memberikan kepada mereka kemampuan dan keinginan ketika sudah melakukan, ketika melakukan satu perkara, baik perkara itu perkara yang buruk ataupun perkara yang baik, itu berdasarkan kemampuan dan keinginan mereka, dan mereka memilih hal tersebut. Fahumul ladina ikhtaru al-kufra 'alal iman, maka mereka lah yang memilih kekufuran dibandingkan keimanan. Wal ma'siyah 'alat ta'ah, dan mereka mendahulukan atau lebih memilih kemaksiatan dari ketaatan. Wadhalala 'alal huda, lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Walillahi 'alaihimul hujjah ad-damighah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah terhadap mereka. Memiliki hujjah, alasan untuk menghukum mereka karena mereka melakukan hal tersebut berdasarkan keinginan dan pilihannya. Walahu fihimul hikmah al-balighah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah apa yang terjadi pada mereka, yaitu hikmah yang dibalik semua itu, yaitu mentakdirkan seorang berada di atas kekufuran, mentakdirkan seorang berada di atas keimanan, mentakdirkan seorang berada di atas kesesatan atau berada di atas petunjuk. Semua itu ada hikmahnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hadihi hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa hiya al-aqidatul haqqah alladhi kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan akidah yang benar, yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini perlu kita jelaskan ada hal yang mereka ini, yaitu orang-orang yang tersesat dalam memahami takdir, terutama dalam permasalahan perbuatan hamba, yaitu mereka ini tidak bisa membedakan atau tidak membedakan antara al-iradah al-qauniyah dan al-iradah asy-syar'iyyah. Apa itu al-iradah al-qauniyah? Al-iradah al-qauniyah itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang itu mesti terjadi. Yaitu dengan kata lain, takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Kemudian yang kedua adalah al-iradah asy-syar'iyyah. Al-iradah asy-syar'iyyah adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Seperti keinginan Allah Subhanahu wa taala manusia beribadah kepadanya, mentauhidkannya. Keinginan Allah Subhanahu wa taala supaya manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Keinginan Allah Subhanahu wa taala manusia atau kaum mukminin beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, iradah kauniyah, iradah syar'iyah ini tidak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi. Dan apabila terjadi, maka ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama tadi, iradah kauniyah, yaitu segala yang terjadi, ketetapan Allah yang sudah terjadi atau terjadi pada makhluk ini, baik itu perbuatan hamba ataupun yang lainnya, itu tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang tidak dicintai oleh Allah atau tidak diridhai oleh Allah. Contoh yang dicintai adalah seperti berimannya Abu Bakar, berimannya Umar. Ini jelas sudah terjadi dan ini merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang sudah terjadi tetapi tidak diridhai oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah, seperti kufurnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan setiap perkara-perkara kekufuran dan kemaksiatan yang terjadi pada seorang hamba. Sehingga kesimpulannya, walaupun kemaksiatan itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada seseorang, Hal ini bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan meridhai hal tersebut. Walaupun ini ditakdirkan oleh Allah, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan meridhai perbuatan tersebut. Hal ini bantahan kepada kelompok Jabriyah yang mereka menganggap dan meyakini perbuatan maksiat pun ini dicintai oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, karena Allah mentakdirkan kepadanya kemaksiatan. Hal ini menunjukkan Allah meridhoinya. Ini merupakan akidah yang batil. Merupakan akidah yang batil. Secara akal saja, seorang sudah bisa menilai kebatilan akidah ini. Sekali lagi, hal ini dikarenakan mereka tidak bisa membedakan mana iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Mana keinginan Allah subhanahu wa ta'ala secara kaun, yaitu perkara yang terjadi di alam ini, dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala ditinjau dari secara syar'i. Yang intinya tadi, bahwasanya walaupun semua ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemaksiatan yang terjadi pada seseorang tidaklah dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang melakukannya berhak mendapatkan hukuman. Berhak mendapatkan hukuman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fal khalqu kulluhum ibadullah. Maka makhluk ini seluruhnya adalah hamba Allah. Walau adzabahum jami'an la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka seluruhnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan zalim terhadap mereka. Dalam perkataan mu'allif rahimahullah ta'ala di sini, kita berhusnudzan kepada mu'allif rahimahullah ta'ala. Maksudnya adalah, apabila hamba ini melakukan kekufuran atau kemaksiatan, ya, apabila seluruh hambanya ini melakukan kekufuran dan kemaksiatan, atau intinya melakukan dosa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah zalim. Kenapa hal ini kita maknai dengan makna yang tadi disebutkan? Karena di sana ada akidah atau keyakinan dari satu kelompok, yaitu kelompok Asyairah, yang mereka meyakini bahwasanya apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengadab hamba-hambanya, baik itu hambanya yang soleh, ya, tanpa satu dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala berhak melakukannya dan tidak dianggap zalim. Maka hal ini, keyakinan ini sangat berbahaya, karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam syair yang dibawakan oleh Al-Imam Syafarini dalam kitab Aqdil Filqah, al-mardiyah, sering dikenal dengan aqidah safarini, aqidah safariniyah. Di dalam baitnya dia mengatakan wajaza lil maula yu'adzibul wara min ghairi ma dambin wala jurmin jara. Dan boleh dan tidak mengapa bagi Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba-hambanya tanpa ada dosa atau perbuatan durhaka yang terjadi padanya. Maka ucapan ini dikritik oleh para ulama. Di antaranya disebutkan di dalam syarahnya, yaitu karya Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim. Beliau mengatakan, walaysa hadza min qawli salaf. Ini bukanlah pendapat salafus salih. Wala minat sana ala Allah. Dan bukan juga termasuk pujian kepada Allah. Wan nusus nafiyah lidzulm. Sementara dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu menafikan kezaliman. Khususnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasbutul adla. Watusabbitul adla fil jaza. Dan menetapkan dalam dalil-dalil tersebut keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membalas perbuatan baik. Wa annahu la yabkhas 'amilan 'amalahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengurangi orang yang beramal dari amalannya. Begitu juga kataba ala nafsihi rahmah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pada dirinya rahmat, belas kasih. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab hambanya tanpa ada dosa, maka ini menafikan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa harramadz zulma ala nafsihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Kemudian beliau menukil perkataan al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Laisa min ahli sunnah, bukanlah pendapat ahli sunnah, man yaqulu, orang yang mengatakan innallaha yu'adzibu nabiyyan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengapa mengazab seorang nabi, wala muti'an, atau mengazab seorang yang melakukan ketaatan." Wala mayyakul, dan tidak pula dianggap ahlu sunnah orang yang mengatakan innallaha yusibul iblis wa fir'aun, memberikan balasan pahala kepada iblis dan fir'aun. Bal wala yusibu asyan ala ma'asyatihi, dan tidak pula dianggap ahlu sunnah orang yang mengatakan memberikan pahala kepada orang yang berbuat maksiat. Semua ini adalah perkara yang menyelisihi Al-Quran dan Hadis, dan juga menyelisihi hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan ketaatan, ada hikmah di balik semua itu. Di antaranya Allah ingin membalas kepada mereka kebaikan, dan Allah melarang kepada mereka satu perkara. Hikmahnya adalah Allah ingin membalas bagi mereka yang taat dengan kebaikan, dan Allah menghukum bagi mereka yang melakukan larangan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi walaupun dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa terhadap hambanya, memiliki kekuasaan penuh terhadap hambanya, memaksa hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan pada dirinya kezaliman. Maka apabila ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum hambanya tanpa ada dosa, maka ini merupakan perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, dan ini bukan merupakan pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka di sini apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah taala, seluruh makhluk adalah hamba Allah, dan apabila Allah mengadab mereka, maka Allah subhanahu wa taala akan mengadab mereka dan tidak dianggap zalim. Maksudnya, wallahu a'lam, mungkin yang dimaksud oleh beliau, apabila hamba tersebut melakukan dosa, apabila hamba tersebut melakukan kekufuran atau maksiat, maka mereka berhak untuk diadab. Adapun apabila tidak melakukan dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha suci dari kezaliman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala, masih berkaitan dengan takdir, yaitu berkaitan dengan af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.